Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan kajian fiqih pada pertemuan yang lalu dibahas tentang khulu. Sekarang tentang az-zihar. Tentang zihar. Yang disebut dengan zihar itu adalah qaulur rajul li zawjatihi, ucapan orang suami kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi, kamu bagi saya itu seperti punggung ibuku. Jadi menyamakan istri dengan ibu. Para ulama telah sepakat bahwa zihar ini adalah haram, tidak boleh dilakukan, dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwan ghafur. Orang-orang di antara kalian yang menzihar istrinya, padahal mereka itu, maksud para istri itu, bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka itu tidak lain adalah wanita-wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan kemungkaran, ucapan yang mungkar dan kebohongan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut zihar itu sebagai mungkar, ucapan yang mungkar dan zur, kebohongan. Karena apa? Ya, ibu, istri bukan ibu. Jadi zihar itu adalah haram, disepakati oleh para ulama karena berdasarkan nas Al-Qur'an. Dan zihar ini asal usul terjadinya zihar pertama kali dalam Islam itu adalah kisah Khawlah bintu Malik yang dizihar oleh Aus ibnu Shamit, oleh suaminya. Di mana Khawlah bintu Malik ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan apa? Inna Aus ibna As-Samit tazawwajani wa ana syabatun margubun fiyya. Sesungguhnya Aus ibnu Shamit dahulu menikahi saya saat saya masih syabah, pemudi itu kan apa? Gadis ya. Yang apa? Yang banyak disukai orang. Falamma khalasinni wa nasurat batni, tatkala usia saya sudah renta dan perut saya sudah kendor itu kan, sudah kendor, ja'alani ka ummihi indahu, dia menjadikan saya sebagai seolah ibunya, seperti ibunya. Faqala lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ma indi fi amriki syai'un, saya tidak memiliki keputusan tentang urusanmu ini. Faqalat, maka Khawlah mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika, ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepada engkau. Jadi mengadu kepada Allah, makanya disebut surat Mujadilah kan, karena wanita yang mengadu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Khawlah mengatakan, innali sibyatan sigaran in dhammahum ilaihi da'u wa in dhammamtuhum ilayya ja'u. Saya ini punya anak-anak yang masih kecil. Kalau dia, maksudnya Aus, membawa anak-anak itu kepada dia, maksudnya dia yang bawa, mereka pasti terlantar, enggak keterurus. Dan kalau saya yang membawanya, mereka kelaparan. Dia punya kekurangan makanan. Maka Al-Qur'an turun. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswad. Segala puji bagi Allah yang mana pendengarannya telah meliputi segala suara. Dalam arti pengaduan Khawlah bintu Malik bintu Salabah ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menurunkan apa tentang zihar itu yang menjelaskan tentang hukumnya. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samii'un basir. Diturun ayat tentang itu di mana Allah mengatakan Allah telah mendengar ucapan wanita yang apa mendebat kamu tentang suaminya dan dia mengadu kepada Allah sedangkan Allah mendengar perbincangan di antara kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan liyu'tiq raqabatan. Hendaklah Aws ini memerdekakan hamba sahaya. Qalat Khawlah mengatakan la yajidu. Dia tidak punya. Miskin. Qala Rasulullah mengatakan fayasumu syahraini mutatabi'aini. Kalau demikian dia saum 2 bulan berturut-turut. Qalat Khawlah mengatakan ya Rasulullah innahu syaikhun kabir. Dia itu orang yang sudah tua sekali. Ma bihi min siyam. Sudah tidak kuat saum. Qala Rasulullah mengatakan fal yut'im 60 miskinan. Hendaklah dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Qala mengatakan ma indahu min syai'in yatasaddaqu bihi. Dia tidak punya sesuatu yang bisa dia sedekahkan. Qala Rasulullah mengatakan sa'inuhu bi araqin min tamrin. Saya akan membantunya dengan satu wadah kurma. Qalat Khawlah mengatakan juga wa ana u'inuhu bi araqin akhar. Saya juga akan membantunya dengan satu wadah juga. Berarti istrinya kaya kan? Qala Rasul mengatakan ahsanti, kamu bagus. Fa at'imi anhu 60 miskinan, berikan makan kepada 60 orang miskin atas nama dia. Warji'i ila ibni ammiki, dan kembalilah kamu kepada sepupumu, anak pamanmu. Hadis sahih. Jadi di sini kan dalam Al-Qur'an jelas kan surat Al-Mujadilah apa? Kafaranya apa? Merdekakan apa? Sahaya sebelum Pak, sebelum berhubungan kan. Sebelum berhubungan harus bayar kafarat zihar dulu. Jadi di sini kaitan dengan apa dalilnya nanti kalau kaitan kafarahnya sudah ini. Jadi di sini dasar para zihar itu ayat Al-Qur'an juga hadis Rasulullah SAW. Alaihi wasallam. Kemudian para ulama berselisih pendapat apakah zihar ini khusus menyamakan istri dengan ibu atau menyamakan istri dengan wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya. Maksudnya umum, termasuk menyamakan dengan anak putrinya, dengan saudarinya, dengan bibinya, dengan saudari sesusuannya, dengan mertuanya. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwa zihar itu khusus apa menyamakan dengan ibu saja. Karena ya definisi zihar adalah ucapan seorang pria kepada istrinya anti alaiya kazuhri ummi. Dan itu yang ada pada zaman jahiliyah, kemudian dalam Islam ada hukumnya. Jadi itu dalam Al-Quran, itu dalam As-Sunnah juga. Jadi seandainya orang atau suami mengatakan kepada istrinya anti alaiya kazuhri ukhti, itu tidak disebut zihar. Dan sebagian ulama, diantaranya ulama-ulama mazhab Hanafi, juga Imam Al-Auza'i, As-Sawari, As-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, mengatakan bahwa zihar itu tidak terbatas menyamakan istri dengan punggung ibu, tapi menyamakan ibu istri dengan seluruh wanita yang diharamkan selamanya. Jadi menurut mereka, zihar itu tasbihur rajul, zawjatahu fit tahrim bi ihda al muharramat alaihi ala wajh ta'bid bin nasabi awil musahara awil rada. Jadi menurut tadi sebagian ulama itu yang namanya zihar itu adalah suami menyamakan istrinya dari sisi keharaman dengan salah seorang wanita yang diharamkan untuk dia nikahi selamanya. Baik jalur nasab, tadi saudari, ya, keponakan, bibi, gitu kan. Atau musaharah, musaharah jalur pernikahan seperti mertua, itu kan selamanya. Mertua itu selamanya, walaupun seorang laki-laki ini mencerai, punya istri, terus mencerai, dia mencerai istrinya. Itu status ibunya masih mertua selamanya. Tidak boleh dia nikahi. Atau ar-radha, karena sebab persesuaian saudari, sesesuaian ibu, sesesuaian. Kenapa kata mereka iz al-illatu hiya at-tahrim al-mu'abbad? Karena alasan hukum menurut mereka adalah keharaman selamanya, yang selamanya. Jadi bukan terbatas pada ibu saja. Itu menurut sebagian ulama. Tapi kalau kita kembalikan kepada nas Al-Qur'an dan hadis dan juga apa yang sebab muncul itu karena kebiasaan orang jahiliyah, berarti ya kaitan terbatas kepada menyamakan ibu istri dengan ibu saja. Kemudian zihar itu disebut zihar kalau muncul dari siapa? Kalau seandainya seorang kepada calon istrinya gitu kan, mengatakan kamu bagiku seperti ibuku. Apakah itu disebut zihar? Kalau seandainya terus dia menikahi gitu kan, apakah ucapan dia sebelum menikah itu memiliki konsekuensi hukum atau tidak? Tidak. Karena zihar itu la yakunu illa minaz zauj al-aqil al-baligh al-muslim lizawjatin qadin aqada zawajuha in iqadan sahihan nafidan. Zihar itu tidak terjadi kecuali dari suami yang berakal, yang baligh, yang muslim kepada istrinya yang telah terjalin akad nikah sahih. Akad nikah yang sah. Berarti kalau calon istri belum, walaupun mengucapkan tidak disebut zihar. Terus kalau seandainya menikah, halal tanpa harus bayar kafar karena ziharnya tidak dianggap. Kemudian selanjutnya pengaruh zihar asharu zihar. Jadi pengaruhnya kalau seandainya seorang suami tadi yang al-aqil, al-balig, al-muslim mengatakan kepada istrinya anti alaiya kazuhri ummi, apa konsekuensi hukum yang muncul akibat pernyataan dia tersebut. Bila itu terjadi, maka ada dua hukum yang terjadi atas dia yang muncul akibat dia tersebut. Yang pertama, hurmatu ityani zawjah hatta yukaffira kafarat az-zihar. Haramnya menggauli istri sebelum membayar kafarat zihar. Dan ini bukan terbatas menggauli, termasuk mukaddimahnya, gitu. Bercumbunya juga, berpelukannya juga haram sebelum bayar kafarah. Karena Allah mengatakan min qabli ayyatamassa, itu kan sebelum apa, sebelum berhubungan. Dalam suatu hadis seorang laki-laki, hadis Ibnu Abbas, zahara rajulun min imraatihi summa waqa'a 'alaiha. Seorang laki-laki menzihar istrinya terus menggaulinya sebelum bayar kafarat. Terus datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan inni waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffir. Saya menggaulinya sebelum saya bayar kafarat, kata Rasul. Fala taqrabha hatta taf'ala ma amarakallahu bihi. Jangan kamu mendekatinya sampai kamu melakukan apa yang Allah perintahkan. Ustaz mengatakan kafir wala ta'ud. Bayar kafarat, jangan ulangi lagi. Bukan. Cuma dosa aja. Jadi haram itu kan menggaulinya sebelum bayar kafarat. Tapi kalau digauli, ya bukan zina tapi dosa. Terus yang pengaruh yang kedua adalah wujubul kafarah bil aud, wajib bayar kafarah dengan dia kembali kepada istri itu. Jadi selama dia belum bayar apa, kalau dia belum apa dengan dia, kalau dia kembali harus bayar kafarah. Dan kembalinya itu al-awd di sini al-azmu al-wat'i faqat wa illam yata adalah berazam untuk menggauli walaupun tidak menggauli. Itu sudah disebut apa? Kembali. Kemudian bagaimana kalau apa menggauli sebelum bayar kafarah? Idza massa ar-rajul zawjatahu qabla takfir fa inna dzalika yahrumu kama taqaddama bayanuhu. Bila orang tadi menggauli istrinya sebelum bayar kafarah, maka itu haram. Terus wal kafaratu la taskutu wa la tatada'afu. Kafarah itu tidak gugur. Dia menzihar terus menggauli. Tidak gugur dengan sebab dia menggauli. Tetap dalam leher dia wajib bayar kafarah. Kalau tidak bayar kafarah terus menggauli terus, ya dosa. Dosa terus. Walaupun bukan zina, tapi dosa terus. Tapi wa la tatada'afu. Tapi tidak berlipat-lipat. Punya menggauli belum bayar kafarat apa punya kafaratnya di dua kali lipat kan tidak, tetap aja satu kewajibannya. Di sini As-Salat Ibnu Dinar mengatakan sa'altu asyratan minal fuqaha anil muzahir yujami'u qabla an yukaffir. Saya bertanya kepada 10 para fuqaha tentang suami yang menzihar dia menggauli sebelum bayar kafarah. Mereka menjawab kafaratun wahida. Kafarah satu saja. Ada seorang laki-laki, mungkin dia apa, syahwatnya tinggi gitu ya. Sama sahabat. Dalam hadis Salamah bin Suhar. Dakhala Ramadan, fakhibtu an usiba imru'ati. Datang bulan Ramadan, dan saya khawatir apa, menggauli istri saya siang-siang kan, apa, kafaratnya apa, berat kan kalau siang Ramadan. Fazahartu minha, maka saya menziharnya supaya apa saya tidak mendekatinya itu kan. Fan kasyafali syai'un min halailatan. Malam-malam kebuka apa? Ya maksudnya anggota badan yang buat ya tertarik gitu kan. Fa waqa'tu 'alaiha, saya menggaulinya. Maka datang kepada Rasulullah terus mengatakan itu, terus Rasul mengatakan harir raqabatan, merdekakan hamba saya. Fakultu, ia mengatakan, ma'amliku illa rakobati. Saya enggak punya kecuali leher saya. Kan sudah memerdekakan rakobah hamba saya enggak punya kecuali leher saja. Kemudian Rasul mengatakan, sum syahraini mutatabi'aini. Saumlah dua bulan berturut-turut. Kata orang itu, hal asabdu ladhi asabdu ila minas siyam. Saya menggaul ini karena sebab saum ini. Maksudnya tidak kuat gitu. Jadi saya tadi menzihar itu supaya saya tidak menggauli Ramadan. Ternyata emang kayak gitu gitu kan. Terus Rasul mengatakan at'im arakan asittina miskinan. Berikan makan kepada 60 orang miskin. Jadi kejadian-kejadian zaman Rasul juga apa? Ada hal semacam orang yang apa tadi apa tegangannya apa tinggi gitu kan. Kemudian di sini apa kafarah itu di sini yang pertama kafarah itku raqabah fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, mereka kan nambah saya kalau tidak punya maka saum 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, kalau tidak mampu juga, fa'it'amu sittina miskinan, memberikan makanan kepada 60 orang miskin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka kemudian kembali terhadap apa yang mereka katakan, maka hendaklah memerdekakan hamba saya sebelum keduanya saling menggauli. Itu yang diperingatkan kepada kalian. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian barang siapa tidak mendapatkan, maka hendaklah saum 2 bulan berturut-turut sebelum saling menggauli. Kemudian barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Itu kafarah zihar. Ya, kenapa kafarah zihar ini berat itu kan? Ini sebagaimana beratnya kafarah Ramadan ya. Terus kafarah membunuh. Tapi kalau kafarah sumpah, nazar kan ringan. Karena Ramadan karena hurmah bulan Ramadan. Terus juga kafarah zihar berat karena apa? Hurmah pernikahan itu. Kesucian pernikahan supaya orang tidak mengenteng-enteng masalah pernikahan ini. Ini ada kaitan dengan masalah zihar. Ini mungkin kalau di kita jarang ya orang yang zihar. Tapi yang jelas kalau seandainya itu terjadi, maka tadi hukumnya seperti yang telah dijelaskan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.